Let's go. Yeah. Psycho G. Soul G. Yeah. Sometimes logic just don't work. Sometimes you just gotta listen to your heart. Yeah. Mic 1 2 1 2. Kadang punya masalah, gak ada yang ngebantu. Bahkan nanya orang lain malah tambah susah. Kalau tahu bakal gitu mendingan gak usah. Bingung mikir sendiri ribet pakai logika. Akal sehat merlika liku liku lika. Dan jika tambah pusing sakit kepala, bukan jadi beres malah nambahin masalah. Apalah dari masalah yang sederhana sampai yang rumit bikin orang terpana. Merana terlalu banyak yang dipikirin. Kadang malah nurani sendiri dikepinggirin. Jadi lupa jadi luka solusi kita gak suka. Coba nyantai supaya pikiran bisa terbuka. Jangan cuman ribet muter-muter pakai kaki. Coba otak cuti dan ikuti kata hati. Apa yang dikatakan oleh hatiku. Apa yang dikatakan oleh hatiku. Emang otak terbatas, hati lebih di atas. Jadi bukan akal tapi nurani lebih pantas untuk hadapi masalah pusing tujuh keliling. Kadang-kadang emang perlu pakai insting atau feeling when dealing with a hard situation. Hidup memang bagaikan roda, it's a rotation. Kadang pakai pikiran, kadang pakai perasaan. Tapi pasti masalah gak perlu kekerasan. Keraskan musik ini supaya jelas, biar bisa lebih pintar, bisa naik kelas. Dan pasti masalah punya jalan keluar. Pasti di ujung pantai gelap ada mercusuar. It's the S to the A-Y, K-O-J-I. Kalau lo setuju sama gua, say hi. Just keep your head cool man, stay fly. Psycho G spreading knowledge till the day I die.